Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhib Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca hadis As-Sabi' was-Sab'un. As-Sabi' was-Sab'un An-Nahyu an tamannil maut. Hadis yang ke-77 terkait dengan larangan mengharapkan kematian. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, jangan sekali-kali seorang dari kalian mengangankan kematian karena sebuah mudarat yang menimpanya. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengangankan kematian karena mudarat yang sedang menimpa. Maka jika, kata Rasul alaihi salatu wassalam, mesti harus melakukan hal itu, kana la budda fa'ilan, kalau ternyata harus dia menginginkan kematian, mengangan-angankan kematian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik buatku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, هذا نهي عن تمني الموت عن تمني الموت للضرر الذي ينزل بالعبد. Hadis ini berbicara tentang larangan mengangankan kematian disebabkan karena mudarat yang turun pada seorang hamba. Dharar, mudarat itu apakah min maradhin, sebuah penyakit, atau karena fakrin, kefakiran, au khaufin, melandanya rasa takut, أو وقوع في شدة مهلكة atau dia sedang terjatuh menimpanya malapetaka yang membinasakan au nahwiha minal asya atau selainnya dari banyak perkara fa inna fi tamannil maut lidzalika mafasid. Karena berangan-angan kematian, karena itu terdapat mafasid, kerusakan-kerusakan. Minha di antara kerusakan yang akan terjadi, annahu yu'adzinu bittasakhuti wattadajjuri minal halati allati usiba biha. Di antara mafsadah kerusakan di saat menginginkan kematian karena malapetaka yang menimpa, apa karena sakit atau karena kefakiran atau karena rasa takut yang menimpa, atau terjatuh dalam satu mara bahaya yang membinasakan. Pertama, ini adalah sebuah pemberitahuan tentang ketidaksukaan dia, tentang kesebelannya dia terhadap kondisi yang sedang menimpanya. Ini mafsadah sebuah kerusakan, bahwa dengan berangan-angan kematian terhadap musibah yang menimpanya, sesungguhnya ada sebuah pemberitahuan tentang ketidaksukaan atau sesuatu yang menyebalkan kondisi yang sedang menimpanya. Wa huwa ma'murun bis-sabri wal qiyami biwazifatihi. Padahal dia diperintahkan untuk bersabar dan melaksanakan tugas-tugas. Wa ma'lumun anna tamanniyal mauti yunafi dhalik. Difahami dan diketahui bahwa mengidamkan kematian karena musibah yang menimpa menafikan sifat sabar pada diri seseorang dan menafikan pelaksanaan tugas di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ini di antara mafsadahnya. Karena Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala menguji hambanya tidak untuk membinasakannya, apapun bentuk ujiannya. Penyakit atau barakallahu fikum kefakiran atau rasa takut yang sedang menggoncang, apapun bentuk musibah yang Allah turunkan kepada hambanya, bukan untuk membinasakan mereka. Ya, tapi Allah Jalla wa'ala menurunkan musibah itu pertama untuk menguji, kata beliau, kesabaran hamba itu. Kedua, menguji hamba itu bagaimana tentang ubudiyah dia kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ubudiyah hamba kepada Allah ada di saat dia berada dalam senang ria, dan juga ubudiyah yang dia lakukan di saat sedang mendapatkan malapetaka dan musibah. Allah Jalla wa'ala di saat menurunkan musibah itu, mampukah dia menjaga ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala? maka di saat dia menginginkan kematian dengan musibah yang menimpa, maka akan menafikan ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa'ala di saat dia dalam kesusahan dan kesedihan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa sedikit sekali orang yang berhasil berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala di saat dicoba, diuji, ditimpa oleh musibah, sedikit yang mampu untuk mewujudkan barakallahu fikum ubudiyahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mafsadahnya. Mafsadah yang kedua, wa minha annahu yud'ifun nafsa wa yuhdithul khawara wal kasala wa yuqi'u fil ya'si. Kata beliau, berangan-angan kematian karena musibah yang menimpa ini akan melemahkan jiwa, akan menjadikan khawara, kelemahan dan kemalasan, bahkan akan menjatuhkan kepada sifat keputusasaan. Kata beliau, wal matlub minal abdi muqawamatu hadhil umur. Padahal yang dituntut dari hamba adalah bangkit menghadapi semua ini. Wassa'yu fi idhafiha wa takhfifiha bihasab iktidarihi. Setelah itu dia berupaya, berusaha untuk meringankan idhaf, melemahkan musibah itu, meringankannya dengan kemampuan yang ada. Wa ayyakuna ma'ahu min quwwatil qalbi wa quwwatit tama'i fi zawali ma nazala bihi. Dan dituntut bagi seorang hamba untuk memiliki kekuatan hati dan kekuatan harapan hilangnya apa yang sedang turun menimpanya. Wa dzalika mujibun li amraini. Kalaulah dia telah berupaya, maka hal itu akan mendatangkan dua perkara. Al-lutful ilahi liman ata bil asbabil ma'muri biha. Kekasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan. Yang kedua, wassa'yu an-nafi' alladhi yujibuhu quwwatul qalbi wa raja'uhu. Kedua, upaya yang dilakukan itu akan ada hasil yang bermanfaat. Hasil melalui usaha itu akan melahirkan kekuatan hati dan juga kekuatan harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ketika musibah turun, mati saja yang diinginkan. Wes, aku lebih baik mati. Aku berharap kematian, aku tidak sanggup. Saya tidak sanggup. Misalkan, ini akan melemahkan jiwanya. Akan mendatangkan rasa malas. Bahkan akan menggeret kepada sikap atau sifat keputusasaan di dalam hidup. Padahal, kata beliau, seorang hamba dituntut untuk menghadapinya. Seorang hamba dituntut untuk berupaya untuk melemahkan atau meringankan sesuai dengan kesanggupan yang ada pada dirinya. Dia dituntut untuk bersama atau berada di dalam hidupnya, dituntut untuk dia memiliki kekuatan hati dan kekuatan harapan agar apa yang turun itu bisa hilang dan lenyap. Kalau seorang hamba di hadapan musibah sudah berupaya demikian, maka dua hal yang dia akan bisa memetiknya. Pertama, al-lutful ilahi, kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala terhadap orang yang telah melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah jalla wa ala. Yang kedua, dia bisa memetik hasil yang bermanfaat. Hasil yang bermanfaat inilah yang akan mendatangkan atau mewajibkan atau menjadi penyebab kekuatan hati dan kekuatan harapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, barakallahu fikum. Disinilah letaknya ilmu akan menguntungkan seseorang dengan ilmu itu di saat musibah turun, barakallahu fikum, sebagaimana menguntungkannya ilmu tersebut di saat dia dalam kesenangan, kegembiraan, kesehatan, dan seterusnya. Mafsadah yang keberikutnya, wa minha anna tamanyal mauti jahlun wa humqun, mengangan-angani kematian ketika musibah turun itu adalah bentuk kebodohan dan ketololan. Kenapa? Fa innahu la yadri ma yakunu ba'dal mauti, dia tidak tahu, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian. Berangan-angan mati ketika musibah turun, ini adalah bentuk kebodohan dan ketololan. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah kematiannya. فَرُبَّمَا كَانَ كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الضَّرِّ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَأُ مِنْهُ, bisa jadi seperti orang yang berlindung dari sebuah malapetaka namun menuju malapetaka yang lebih jelek lagi. Bisa jadi hal itu. Dia ingin bebas dan lepas dari malapetaka, ingin mati. Ternyata kematian itu akan lebih mengerikan buatnya. Azabul barzakhi, ma huwa adza minhu azabul barzakh wa ahwaluhu, azab di alam barzakh dan kengerian-kengerian yang ada di alam kubur. Ini mafsadah yang ketiga. Wa minha, kata beliau, annal mauta yaqta'u 'ala al-'abdi al-a'mal as-salihata allati huwa bi sadadi fi'liha wal qiyam biha. Kata beliau, menginginkan kematian ketika musibah itu, maka ketahuilah bahwa kematian itu akan memutus seorang hamba dari amal-amal soleh yang dia sedang kerjakan atau yang dia sedang bangun. Tarulah barakallahu fikum, ketika berangkat ke tempat taklim, qaddarallah, terpeleset motornya, jatuh. Barakallahu fikum, dia sedang berada dalam kesolehan hidup. Barakallahu fikum, diuji dan dicoba sampai kakinya, ya na'udzubillah, kemudian patah misalkan. Barakallahu fikum, lalu dia menginginkan kematian. Asyik, tak sanggup. Menginginkan, berangan-angan kematian. Padahal dia sedang dalam amal soleh, semangat untuk belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala yang dia sedang kerjakan dan lakukan. Sementara kata beliau, wa baqiyatu umril mu'min la qimatalah, sisa umur yang belum dimanfaatkan, taruhlah dia telah menjalankan 40 tahun. Di 40 tahun ini ada musibah. Umurnya taruhlah 50 tahun, masih 10 tahun. Yang tersisa belum ada nilainya karena belum diisi, belum dimanfaatkan. Barakallahu fi wa baqiyatu umril mu'min la qimatalah. Yang tersisa dari umur dalam kondisi umur yang dia sedang jalani, dia manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Turun musibah, mengharapkan kematian dalam kondisi dia sedang mengisi umurnya dengan kesolehan. Ketika dia mengharapkan kematian, berarti dia telah memutuskan dirinya dari amal soleh yang dia sedang lakukan. Sementara laki matalah, belum ada nilainya karena belum dimanfaatkan dan diisi. Barakallahu fikum. Fakaifa yatamannan kita'a amalin adzarratu minhu khairun minad dunya wama alaiha. Bagaimana dia berangan-angan putus beramal, sementara satu amal soleh yang dia lakukan itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di atas dunia. Barakallahu fikum. Subhanallah. Wa akhassu min hadzal umum qiyamuhu bisabri 'ala ad-dur alladhi asabahu. Lebih khusus dari amal soleh yang bersifat umum tadi adalah kesabaran yang ada pada dirinya di saat musibah itu menimpanya. Bukankah itu adalah amal soleh yang besar? Di saat dia mengharapkan kematian, berarti kan akan putus kesabaran yang dengannya akan bisa menjadikan musibah itu bernilai besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Fa inna Allah yuwaffis sabirin ajrahum bighairi hisab. Allah Jalla wa'ala padahal telah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan bagi orang yang sabar, bersabar, nilai ganjaran dengan tanpa hitungan. Walihada qala fi akhiril hadith. Oleh karena inilah Rasul alaihissalatu wassalam berkata di akhir hadith, fa in kana la budda fa'ilan. Kalaulah ternyata tidak ada jalan kecuali dia harus melakukan itu. Ya. Melakukan atau menginginkan kematian atau lebih baik mati. Falyakul, hendaklah dia mengatakan, menyerahkan urusannya kepada Allah. Bagaimana ungkapan menyerahkan urusan kepada Allah tabaraka wa taala? Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikan kepadaku kehidupan jika kehidupan itu adalah lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Subhanallah. Kalau memang harus dia melakukan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pembelajaran ucapan yang patut untuk dilakukan, dikerjakan, dikeluarkan. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini lebih baik dariku, buatku. Dan wafatkan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Kata beliau, fayaj'alul abdul amra mufawwidan ila rabbihi alladhi ya'lamu ma fihi alkhair wassalah lahu. Pengajaran ini mengandung makna seorang hamba menjadikan urusannya itu diserahkan kepada Ar-Rabb, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah yang maha mengetahui. Pada perkara itu, maslahat kebaikan, maslahat barakallahu fikum, alladhi ya'lamu min masalihi abdihi ma la ya'lamul 'abdu. Dia Allah Jalla wa Ala yang maha mengetahui kemaslahatan hambanya yang hamba itu sama sekali tidak mengetahui. Ma la ya'lamul 'abd. Bisa jadi dia hidup dengan musibah itu lebih baik maslahat baginya, sementara dia kan tidak pernah tahu. Barakallahu fikum. Wa yuridu lahu minal khairi ma la yuriduhu. Allahu Jalla wa Ala menginginkan padanya kebaikan apa yang dia tidak menginginkannya hamba tersebut. Allahu Jalla wa Ala menginginkan padanya hidup. Hamba ini menginginkan kematian. Allahu Jalla wa Ala mengetahui bahwa kehidupan pada hidupnya hamba ini ada kebaikan. Hamba itu sendiri tidak pernah tahu. Barakallahu fikum. Allah menginginkan dia hidup, tapi dia menginginkan si hamba ini kematian. Allah menginginkan kebaikan di dalam hidupnya, sementara hamba ini tidak menginginkan kebaikan dalam hidupnya. Loh kok iya? Iya. Karena dia enggak tahu. Barakallahu fikum. Wa yaltafu bihi fi bala'ihi kama yaltafu bihi fi na'ma'ihi. Allahu Jalla wa Ala berkasih, memberikan kasih sayang kepadanya di saat ditimpa bala ujian, sebagaimana Allahu Jalla wa Ala menyayangi hamba itu di saat dia diberikan nikmat. Inilah yang tidak diketahui oleh hamba. Barakallahu fikum. Ya, taunya bala lebih parah, lebih sakit, tambah lagi, bertambah lagi. Aduh, ya sampai kemudian berharap lebih baik saya mati. Barakallahu fikum. Lalu menginginkan kematian karena musibah tersebut. Padahal Allahu Jalla wa Ala, Allahu Jalla wa Ala memberikan kasih sayangnya kepada hamba fi bala'ihi, melalui musibah yang menimpa hamba, yang ditimpakan kepada hamba, sebagaimana Allahu Jalla wa Ala mengasih sayangi hamba itu dalam nikmat-nikmatnya. Mari kita dengarkan kata Nabi alaihi salatu wassalam. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Jalla wa Ala inginkan kebaikan pada seseorang, yusib minhu. Allah Jalla wa Ala berikan musibah buatnya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dalam riwayat Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, idza aradallahu bil 'abdil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Apabila Allah Jalla wa Ala kebaikan pada seorang hamba, Allah tabaraka wa taala menyegerakan hukuman itu di dunia. Allah tabaraka wa taala menyegerakan hukuman itu di dunia. Namun apabila Allah tabaraka wa taala menginginkan kejelekan, akhir Allah Jalla wa'ala berikan hukuman di akhirat kelak. Ditunda hukumannya di akhirat. Barakallahu fikum. Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala apabila meridai suatu kaum, maka Allah Jalla wa'ala ibtalahum, Allah berikan kepada mereka al-bala. Faman radhiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha menerimanya, baginya keridhaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang tidak suka, baginya kebencian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, Allah tabaraka wa ta'ala berbuat mengasihi hambanya, menyayangi hambanya melalui ujian-ujian dan ujian, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyayangi hambanya melalui na'ma'ih, nikmat-nikmat yang diberikan olehnya barakallahu fikum. Sekarang beliau mengajak kita untuk menyelami hadis yang lain. Fa wal farqu baina hadza wa baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perbedaan antara pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam ini, barang siapa yang memang harus mengharapkan kematian, ucapkanlah. Perbedaan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam ini dengan sabda beliau alaihi salatu wassalam yang berbunyi, la yakun ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni in syi'ta, walakinna liya'zimal mas'alata fa inna allaha la mukriha lahu. Dalam hadis muttafaqun alaih. Hadisnya bunyinya demikian. Jangan seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau menghendaki, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, jangan engkau mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Akan tetapi kata beliau, liya'zimal mas'alah, agar benar-benar bersungguh-sungguh penuh dengan keyakinan dalam meminta. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memaksa Allahu Jalla wa'ala dalam berkehendak. Tidak ada seorang pun, barakallahu fikum. Bagaimana memahami ayat kedua hadis ini? Ya Allah, wafatkanlah aku jika, hidupkanlah aku jika, kalau menurut engkau, ya Allah, kematian itu, kehidupan itu lebih baik buatku. Ya Allah, matikanlah aku jika kematian itu dalam ilmu engkau lebih baik buatku. Sekarang Nabi mengatakan, jangan seseorang mengatakan, ya Allah, ampuni aku jika engkau menghendaki. Rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perbedaannya? Sama-sama menyerahkan kepada kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, annal madhkura fi hadal hadith alladhi fihi ta'liku bi'ilmillah wa iradatihi huwa fil umuril mu'ayyanah allati la yadril abdu min akibatiha wa maslahatiha. Adapun hadith yang di atas, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, atau wafatkanlah jika wafat itu lebih baik buatku. Kata beliau, adapun yang disebut di dalam hadith ini adalah mengaitkan kehidupan diri dengan ilmunya Allah Jalla wa'ala, dan dengan iradatihi, kehendak Allahu tabaraka wa ta'ala dalam persoalan tertentu yang hamba itu tidak mengetahui akibat di belakang, maslahat di belakang. Tidak tahu. Apakah kematian lebih baik buat dia? Atau kehidupan itu lebih baik buat dia? Dia sama sekali tidak mengetahui. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengaitkan dan menggantungkannya kepada ilmunya Allah jalla wa ala dan kepada kehendak kemauan Allah tabaraka wa taala. Ini boleh. Karena sang hamba itu tidak mengerti akibatnya di belakang dan tidak mengerti maslahat di belakang. Adapun wa ammal madzkur fil haditsil akhir. Adapun yang disebutkan di dalam hadis yang ini terakhir ini, fahiyal umur allati ya'lamu maslahataha bal daruratuha wa hajata kulli 'abdin ilaiha. Adapun dilarang oleh Nabi alaihi salat wasalam untuk mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Kata beliau, adapun di dalam hadis larangan ini adalah perkara yang hamba itu mengerti maslahatnya, mengerti kebutuhan yang sangat padanya, wahajat, dan mengerti hajat setiap hamba padanya. Wahya maghfiratullah warahmatuhu wanahuha, yaitu pengampunan Allah, rahmat Allah, dan yang semisalnya. Ya, makanya dilarang. Hamba itu tahu ampunan Allah ia dibutuhkan, kemaslahatan padanya, kebutuhan setiap hamba pada ampunan Allah Azza wa Jalla. Makanya disalahkan. Jangan anda mengatakan, ya Allah, ampuni aku, ampunilah diriku jika engkau menghendaki. Ya, karena hamba itu perkara yang dimintanya ini, dia mengetahui maslahatnya, mengerti kebutuhan padanya, dan mengerti hajat setiap hamba kepada ampunan dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innal abda yas'aluha wa yatlubuha min rabbih talaban jaziman. Maka seorang hamba memintanya, mencarinya dari Rabb dengan permintaan yang yakin. La mu'alliqan bil masyiati wa ghairiha. Tidak mengaitkan dengan kehendak Allah dan selainnya. Li'annahu ma'murun wa muhattamun alaihi as-sa'yu fiha wa fi jami'i ma yatawassalu bihi ilaiha. Karena setiap hamba diperintahkan, diwajibkan untuk berusaha menuju ampunan dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Dan Allah memerintahkan kepada semua perkara yang akan menyampaikan dengannya kasih sayang Allah dan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini letak perbedaannya barakallahu fikum, apa yang beliau sebutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, adapun pembolehan di atas, ya Allah, hidupkanlah aku, wafatkanlah aku jikalau engkau mengetahui di belakangnya, boleh. Kenapa? Karena mengaitkan sesuatu yang dia tidak ketahui maslahatnya di belakang, kebaikan di belakang, barakallahu fikum, dia gantungkan dengan kehendak Allah jalla wa ala, ilmunya Allah tabaraka wa taala. Ini boleh. Adapun yang kedua dilarang, karena menggantungkannya sesuatu yang hamba itu tahu, mengilmui, ampunan kasih sayang dibutuhkan, padanya maslahat dibutuhkan oleh setiap hamba, maka dilarang untuk mengaitkannya dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Lalu apa yang dilakukan? Minta dengan penuh kepastian. Minta dengan penuh semangat. Minta dengan penuh keyakinan. Perintah dari Allah untuk berusaha mencapai ampunan Allah Jalla wa'ala dan kasih sayang Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.